Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله سأسابكن جزاكم الله خيرا semoga Allah سبحانه وتعالى senantiasa membimbing kita kepada jalan yang baik, jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa jalan yang terang untuk mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah adalah talabul ilmi, menimba ilmu agama, menggali ilmu-ilmu syariat, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang kalian pada malam hari ini korbankan dari waktu, dari biaya, dari pikiran dan tenaga, semuanya akan kecil, semuanya akan terasa ringan. Karena insyaallah ta'ala imbalannya adalah surga Allah. Imbalannya bahwa kita akan ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang baik, jalan yang hak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya seorang muslim tidak pernah melalaikan dari terus menimba dan menggali ajaran Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mencipta kita bukan untuk perkara yang sia-sia. Allah mencipta kita untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah, yang namanya ketaatan tidak akan dianggap ibadah tanpa dilandasi oleh ilmu. Ibadah tidak akan dikatakan benar, ketaatan tidak akan diterima tanpa ada landasan ilmu. Dahulu dikatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Masyiral ikhwah, masyiral muslimin rahimakumullah. Telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mendorong kita untuk semangat dalam menimba ilmu agama. Terlebih kita hidup di zaman orang sudah kurang mempedulikan terhadap agamanya. Kemaksiatan ada di mana-mana, pemahaman yang menyimpang menebar di sekitar kita. Orang-orang yang mengajak pada kejahatan jauh lebih banyak daripada orang yang mengajak pada kebaikan. Kalau kita tidak memiliki benteng ilmu, akan mudah larut dibawa oleh arus kemaksiatan, pemahaman yang menyimpang, terlalaikan dari tujuan kita hidup di dunia ini. Bisa diibaratkan zaman-zaman kita ini, diibaratkan ada 1000 orang ingin membangun bangunan yang kokoh. Tukang batu, tukang kayu, orang-orang yang pandai membangun. 1000 orang ingin membangun bangunan yang kokoh. Namun di belakang mereka ada 1 orang yang siap meruntuhkan gedung ini. Siap untuk meruntuhkan bangunan yang mereka bangun. Apakah dengan diledakan atau ya bagaimana? Maka tidak ada, tidak besar manfaatnya upaya 1,000 orang tadi kalau ada 1 orang saja yang akan merusak gedung ini. Lalu bagaimana kalau yang membangun 1 yang ingin merusak 1,000? Bisa jadi kita mendidik anak kita, mendidik saudara-saudara kita di masjid, di madrasah dengan pendidikan yang baik. Namun lihat lingkungan yang seperti itu, pergaulan yang seperti itu, bisa jadi gambarannya kayak tadi. Oleh karena itu, barakallahu fikum, terdorong oleh bahwa istiqomah di atas agama Allah adalah kewajiban setiap mukmin, maka kita harus membentengi diri kita dengan ilmu. Terlalu banyak, kenapa kita harus menimba ilmu? Yang pertama tadi, karena Allah mewajibkan kita untuk menimba ilmu. Yang kedua, bahwa ibadah, bahwa Allah mencipta kita untuk ibadah, mencipta kita untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah tidak akan benar tanpa dilandasi oleh ilmu. Kemudian yang ketiga, untuk membentengi diri dari berbagai macam kesesatan, kemaksiatan, dan penyimpangan. Kemudian juga di antara faedahnya, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan kebodohan yang ada pada masyarakat kita. Tidak ada seorang pun dari kita terlahir dalam keadaan dia sudah alim. Semua kita terlahir dalam keadaan kita enggak ngerti apa-apa. Dia ngerti alif, ba, enggak ngerti ABC, enggak ngerti ini dan itu. Itu semua kita ketahui dengan bertahap. Tidak ada dari kita kecuali terlahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Terlebih ya perkara agama yang umumnya kita, keluarga kita, masyarakat kita kurang memedulikan. Kita yakin diri kita bodoh. Apa kita akan terus memelihara kebodohan? Kalau seorang memelihara kucing masih mending, bisa untuk apa mengusir tikus dari rumah. Kalau kebodohan apa yang akan dipetik? Saya akan sebutkan 2 contoh saja. Dengan sebab kebodohan, nyawa seorang melayang. Loh kok bisa? Bisa. Dahulu di tengah-tengah Bani Israel, ada seorang membunuh 99 orang. Bisa dibayangkan ya, kalau ada orang tega membunuh sampai 99 orang. Seperti apa jahatnya orang tadi? Tapi yang namanya hidayah orang tidak tahu. Yang namanya petunjuk orang tidak menyana-nyana, tidak mengira. Ternyata orang tadi ingin insaf, sadar bahwa selama ini perbuatannya betul-betul jahat, ingin bertobat. Dia datang kepada ahli ibadah, namun sayang bukan orang yang berilmu. Rajin ibadah tetapi dia kurang ilmu. Dia bertanya, wahai abid, wahai ahli ibadah, saya telah membunuh 99 nyawa. Saya datang seperti ini ingin tobat. Apakah Allah masih menerima tobat saya? Ahli ibadah tadi pun terkejut. Mana ada orang membunuh 99 orang? Terlalu jahat kamu, tidak ada tobat bagimu. Orang tadi pun marah. Marah. Maka dipenggallah ahli ibadah ini sehingga genap menjadi 100. Lihat kebodohan menyebabkan nyawa melayang. Orang tadi pun karena memang ingin bertobat, tulus dalam insafnya, Allah tunjuki bertemu dengan seorang yang alim. Seorang yang luas ilmunya, Dia mengatakan, wahai alim, saya telah membunuh 100 nyawa. Saya datangin bertobat. Apakah Allah masih membuka pintu tobat bagi saya? Kata orang alim tadi, siapa yang bisa menghalang-halangi kamu dari bertobat kepada Allah? Artinya selama kamu memang insaf, sadar, bertobat, Allah menerima. Dan karena memang pintu tobat itu terbuka lebar. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat, pintu tobat terbuka. Ya, tapi kamu harus meninggalkan kampung halamanmu. Kampung halamanmu, orang-orang yang jelek, pindahlah ke kampung sebelah sana. Di sana ada orang-orang salih. Kamu beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Pertanyaannya sama, tetapi jawabannya beda. Tadi orang yang ahli ibadah ditanya, ya, jawabannya tidak ada tobat bagimu. Ini orang alim. Ketika ditanya, jawabannya, siapa yang bisa menghalang-halangi antara tobatnya kamu dengan Allah? Jawabannya yang menyejukkan. Orang yang alim itu tidak hanya menasehati, namun memberikan solusi. Jalan keluar. Ucapannya mendinginkan. Kalimat-kalimatnya yang menenteramkan. Membuat orang itu punya harapan. Ini orang yang alim. Tidak menjadikan orang itu ya mentalnya jatuh. Tidak menjadikan orang itu kemudian putus harapan. Tidak. Orang tadi pun mengikuti nasihat orang alim tersebut. Lihat, dengan ilmu seorang selamat. Di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat terluka kepalanya. Terluka kepalanya, entah kena batu atau kena senjata atau apa. Qadarullah, Allah takdirkan waktu itu dia dalam keadaan junub. Yang dia harus mandi besar. Kata teman-temannya, selama kamu junub ya kamu harus mandi. Padahal ini kepalanya luka. Ya. Luka yang kalau kena air sangat membahayakan. Orang tadi mandi, tidak berapa lama kemudian kejang, kemudian meninggal. Meninggal. Rasul tahu ya seperti ini, Rasul marah. Kalau dia bertanya, apa boleh marah? Jawabannya, boleh. Marah kalau pada tempatnya, boleh. Sesuatu yang, ya, orang harus marah, dia marah. Seorang yang tidak harus marah, ya jangan marah. Ada seorang nyawanya melayang karena fatwa yang gak benar, masa mau dibiarkan? Orang tadi sebenarnya, ya cukup tayamum, tidak perlu untuk mandi. Karena kondisinya, kepalanya apa? Luka parah seperti itu. Ar-Rasul mengatakan qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idlam ya'lamu innama shifa'ul ayyi su'al. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Obat kelemahan itu bertanya. Orang kalau tidak tahu ya bertanya. Qataluhu qatalahumullah, kata Rasul. Mereka telah membunuh orang ini, semoga Allah balas. Padahal orang tadi cukup untuk tayamum. Lihat kebodohan menjadikan nyawa orang lain melayang. Ketidakmauan orang dalam menimba ilmu agama pun akan menyebabkan seorang menyesal nanti di yaumul kiamah. Dan selalunya yang namanya penyesalan itu di akhir. Seandainya penyesalan itu di depan, ya, bukan penyesalan namanya. Ketika sebagian penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka. Ketika penghuni neraka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya oleh malaikat, apakah belum datang pada kalian orang yang memberi peringatan? Kata mereka, sudah. Tapi kami mendustakan. Mereka juga menyesal dengan mengatakan lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kita ketika di dunia mau mendengar mau melihat, mau mendengar ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, mau melihat kebenaran, niscaya kami bukan termasuk penghuni neraka. Mereka menyesal kenapa? Karena dahulu di dunia tidak memanfaatkan organ tubuh yang Allah cipta untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami agama. Mereka sia-siakan. Allah SWT mencipta kita dengan memberikan organ tubuh yang lengkap. Ini amanah dari Allah. Titipan dari Allah SWT. Mata kita berguna untuk melihat yang baik. Telinga kita pergunakan mendengarkan yang baik. Lisan pun demikian, tangan, kaki, dan seluruh organ tubuh kita. Masyiro al-muslimin rahimakumullah. Di antara keutamaan ilmu, orang yang bodoh saja, kalau dikatakan bodoh, dia tidak terima. Coba kalau kamu mengatakan, bodoh kamu. Tidak terima dia. Padahal dia apa? Bodoh memang. Dan di antara keutamaan ilmu, orang yang bodoh kalau dikatakan, kamu memang pinter loh. Ya, kamu ya, orangnya pandai, senang dia. Terangkat dia rasanya, padahal dia bodoh. Ini menunjukkan ya, mulianya ilmu. Di antaranya juga, bahwa ilmu akan mengangkat derajat dan harkat martabat orang yang tadinya rendah, menjadi orang yang mulia. Dahulu ketika gubernur Mekah menghadap Khalifah Umar bin Khattab, yang namanya seorang gubernur kalau meninggalkan wilayah kerjanya tidak akan mungkin meninggalkan begitu saja. Dia akan wakilkan kepada seorang untuk mengurusi ya urusan pemerintahannya. Ketika sang khalifah bertemu dengan gubernur Mekah, khalifah mengatakan, Umar mengatakan, kepada siapa kamu wakilkan urusan kota Mekah? Kata sang gubernur, saya wakilkan kepada seorang bernama Abdurrahman bin Abza. Sang khalifah Umar gak kenal, siapa Ibnu Abza ini? Umumnya orang yang menggantikan gubernur kan orang yang terkenal ya. Ini Umar gak kenal. Gak pernah dengar, gak kenal. Kata Umar, siapa Ibnu Abza itu? Siapa itu Abdurrahman bin Abza yang kamu jadikan dia untuk mewakilkan kamu, mewakili kamu? Kata sang gubernur, dia adalah seorang yang dahulu budak dari budak kami. Umar pun tidak, ya, tidak habis keheranannya. Orang yang dulunya budak, masa kamu yang menjadikan dia menggantikan kamu posisi, ya menggantikan kamu ya, mengurusi penduduk Mekah. Kata sang gubernur, iya. Dia ini wahai khalifah, qari'un lil Quran wa 'alimun bil fara'id. Dia ini orang yang alim tentang Al-Quran dan orang yang alim tentang ilmu waris. Umar bin Khattab pun teringat, iya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah rendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'an ini. Bagaimana? Allah merendahkan satu kaum dengan Al-Quran dan Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran. Artinya, orang yang mau mengikuti Al-Quran, maka dia akan diangkat kedudukannya oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah SWT. Sedangkan orang yang menentang Al-Quran, dia dihinakan oleh Allah SWT. Ibnu Abza, seorang yang dulu budak, kok bisa-bisanya dia ya menduduki posisi yang sangat strategis, mewakili gubernur Mekah. Mekah dari dulu itu kota rame, kota 24 jam sampai saat ini. Tidak sembarangan orang kalau ngurus kota yang itu apa 24 jam itu kayak apa ruwetnya, kayak apa banyak masalahnya. Diserahkan pada seorang bukan orang sembarangan. Ya, ternyata Abdurrahman bin Abza, meskipun dia dulunya seorang budak, namun dia punya kelebihan. Orang yang alim tentang Al-Quran, orang yang alim tentang ilmu waris. Artinya ilmulah yang mengangkat dia kepada kedudukan yang mulia seperti itu. Gak akan pernah habis. Kalau kita berbicara tentang masalah ilmu ini, terlalu banyak. Dahulu, ada seorang anak yatim. Anak yatim, seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Dalam keadaan dia masih belum balig. Dia duduk di majelis Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ketika anak ini masih kecil, tapi dia gemar dalam menimba ilmu. Sang ibu yang berangkat dari keluarga yang miskin, sementara bapak dari anak ini sudah meninggal, sang ibu pun datang pada Imam Abu Hanifah. Tolong biarkan anak saya pulang. Membantu keluarga kami orang miskin, bapak anak ini sudah meninggal. Ini anak yatim. Kata Imam Abu Hanifah, biar. Biarlah anak ini tetap duduk di sini, mondok istilah kita. Menimba ilmu. Insyaallah anak ini nanti kalau sudah besar akan memakan faludaj. Faludaj itu jenis makanan yang hanya orang-orang kaya yang bisa beli. Makanan lezat, yang enak, yang mahal, hanya orang kaya yang bisa beli. Apa kaitannya? Orang anak yatim, miskin, ya, gak punya apa-apa kok dikatakan nanti insya Allah anak ini akan makan faludaj. Ternyata betul. Sang ibu pun akhirnya merelakan anaknya terus duduk di majelis ilmu. Anak itu tekun terus, ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kemudian anak ini menjadi besar. Seiring dengan dia besar, dia pun banyak ilmunya. Satu saat, penguasa waktu itu butuh kepada seorang hakim agung. Seorang hakim, jabatannya sangat bergengsi. Ternyata jatuh pilihan sang khalifah kepada orang yang dulunya ya yatim. Diangkatlah dia menjadi hakim. Pada suatu saat ketika dia dijamu makan, makanan mewah. Ketika dia masuk, dia pun tersenyum. Ketika melihat makanan yang namanya fadu, dia tersenyum. Kata orang, Anda tersenyum kenapa? Kan gak mungkin ya orang tertawa tanpa sebab ya kan? Ya orang tertawa tanpa sebab gimana? Ternyata dia teringat kata gurunya ketika masih kecil. Biarlah anak ini tetap duduk di sini menimba ilmu. Insya Allah nanti kalau sudah dewasa dia akan makan faludaj. Ucapan dari gurunya menjadi kenyataan. Ilmu menjadikan orang yang mulia semakin mulia. Dan menjadikan orang yang tadinya rendah menjadi orang yang terangkat harkat dan martabatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum. Bersemangatlah kita dalam menimba ilmu agama ini. Luangkan waktu sesaat kita ya mengkaji dan menggali agama Allah. Terkadang sebagian orang melontarkan 1000 alasan, 100 alasan, 10 alasan. Ya, dengan mengatakan, maaf saya gak bisa duduk di majelis ilmu, gak bisa. Ya. Walah sebulan sekali, walah seminggu sekali. Padahal sebenarnya orang itu ada waktu. Gak mungkin tidak ada waktu. Untuk ilmu yang akan menjaga kita, untuk ilmu yang akan meluruskan ibadah kita, untuk ilmu yang dengannya kita menjadi tahu yang halal dari yang haram, yang sunnah dari yang bid'ah, ya, yang tauhid dari yang syirik. Kita masih bakhil, masih pelit terhadap waktu kita, pelit terhadap tenaga kita, pelit terhadap harta kita. Sementara untuk dunia yang akan kita tinggal. Kita curahkan seluruh waktu kita. Ya, akhi, sekaya-kayanya manusia, kalau mati gak akan dibawa. Karena yang akan mengikuti mayit kalau dia sudah mati hanya tiga. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yang dua akan pulang, yang satu akan menemani di alam kubur. Para ulama atau sebagian ulama menyebutkan di antara keutamaan ilmu dibanding dengan harta. Mungkin seorang dia akan ya bertanya, kalau saya menimba ilmu saya akan dapat apa? Orang duduk di majelis, nah gini kalau pulang bawa apa? Kalau kita kerja 1 jam 2 jam melembur itu dapat lumayan ya kan? Kalau duduk di majelis apa yang saya akan bawa pulang? Ketahuilah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sekian banyak perbedaan antara ilmu dengan harta. Yang pertama, di antaranya, yang namanya harta akan berkurang dengan dibelanjakan. Orang punya 10 ribu, ya. Dia pergunakan 5 ribu untuk membeli air minum, ya berkurang 35 ribu. Tapi kalau dia ngerti agama, dia ajarkan, bukan habis ilmunya, bukan berkurang, tambah mantap, tambah kokoh. Ya kan? Orang misalnya dia ngerti bagaimana bahasa Al-Fatihah. Dia ajarkan Al-Fatihah itu kepada orang lain. Kira-kira ilmunya dia berkurang? Atau hilang? Atau malah semakin apa? Kokoh. Semakin kokoh. Ilmu kalau kita miliki, kita berikan, semakin kokoh. Sudah seperti itu amal jariah kita. Harta kita miliki kemudian kita belanjakan, ya berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ya kalau hartanya banyak itu malah dia pikirannya kayak apa harta itu dijaga. Kadang nyewa orang untuk menjaga harta, nyewa satpam, security, macam-macam untuk apa? Menjaga harta. Tapi ilmu justru akan menjaga kamu. Orang yang banyak ilmunya, ilmu itu justru menjaga dia. Ketika dia ingin melakukan yang tidak baik, ilmunya menasihati, loh, kamu kan sudah ngerti kalau nyolong itu diharamkan, masa kamu sudah alim nyolong. Ilmulah yang akan menjaga. Ketika seorang ingin apa malas-malasan sholat, ilmunya pun menasihati, loh, kamu kan sudah ngerti kalau sholat itu tiang agama, masa kamu malas-malasan sholat. Ilmu yang menjaga. Tapi kalau harta kita yang menjaga. Orang kalau dia membawa 1000 ilmu gak akan takut dia lewat di jalan. Kalau membawa 1000 ya apa 1000 dolar misalnya, lumayan juga dia lihat kanan kiri ya kan. Ya beda. Yang ketiga, yang namanya ilmu dibutuhkan oleh semua kalangan. Orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa, ya, raja, semuanya butuh kepada ilmu. Adapun harta, hanya orang-orang fakir yang butuh. Dahulu ada seorang di Mekah namanya Atha. Ini seorang imam ahli tafsir. Jangan lihat seperti apa fisiknya, maaf. Imam Atha ya bin Abi Rabah. Ya. Atha ini kulitnya hitam. Pincang, juling, ya. Ada yang mengatakan kulitnya kayak gagak, gagak hitam. Tapi kata Imam Abu Hazim, faqa Atha ahla Makkah fil fatwa. Atha mengalahkan ulama-ulama Makkah dalam bidang fatwa. Di mana para penguasa dan ya manusia datang kepada Imam Atha meminta fatwa, menimba ilmu, meminta saran, padahal seperti ini, sehingga cacat fisik yang diderita oleh seorang tidak akan dilihat kalau dia punya sesuatu yang apa lebih, yaitu ilmu. Oleh karena itu jangan sampai mengumpulkan dua hal, sudah cacat fisik, miskin, kemudian bodoh, enggak mau menimba ilmu agama. Ibaratnya apa? Ya sudah jatuh nyonsep di somberan. Ya, seperti itu. Kalau ketimpa tangga masih nyonsep di somberan, ya kan? Sehingga barakallahu fikum. Lagi-lagi kita katakan ilmu yang akan mengangkat harkat dan martabat seorang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit saya akan sebutkan tentang 6 cara agar seorang itu mendapat ilmu. Saya sebutkan secara singkat saja karena waktunya yang mepet. Kalau ini butuh penjelasan yang panjang seharusnya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa seorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali kalau sudah ada 6 perkara pada dia. Ala la tanalal ilma illa bisittatin. Ketahuilah Anda tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sambika an majmu'iha bibayani. Saya akan sebutkan kepada Anda secara jelas apa 6 syarat agar kita dapat ilmu. Yang pertama adalah zakaun. Syarat yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Cerdas itu syarat untuk dapat ilmu. Orang disampaikan ilmu faham, orang apa namanya membaca dia cepat faham, ini cerdas. Dan yang namanya cerdas itu ada yang memang Allah cipta seorang, ya, memang dia itu dicipta dan bukan cerdas. Ada pula orang yang cerdasnya karena usaha. Dia terus mengasah otaknya, mengasah pengetahuannya, yang tadinya apa namanya, ya tidak tajam, menjadi tajam, bisa. Rasul mengatakan innamal ilmu bita'allumi. Yang namanya ilmu itu didapat dengan kita belajar. Kecerdasan akan bisa didapat, ya, diantaranya dengan kita usaha. Jadi syarat yang pertama agar kita mendapat ilmu, ya kita cerdas. Gampang ya mendengarkan ya faedah ilmu, gampang kita mencernanya, gampang memahaminya, atau membaca ilmu kita gampang memahaminya, ini berarti cerdas. Dan kecerdasan itu ada 2 macam. Ada yang memang Allah takdirkan seorang terlahir dalam keadaan apa? Nantinya cerdas. Dan ada orang yang memang cerdasnya karena iktisab, ya usaha, ya berusaha untuk cerdas, yaitu dengan belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hirsun, semangat. Ada orang cerdas tapi kecerdasannya tidak dipakai. Ibarat pisau yang tajam tapi gak pernah dipakai. Apa manfaatnya? Akal cerdas, ya, tapi gak pernah dipakai. Lalu bagaimana kalau akal bebal kemudian, ya, gak ada semangat? Ya sudah, ya, butuh kesemangatan. Kalau kita tahu bagaimana semangatnya salaf umat ini, kita geleng-geleng kepala. Apa benar ya kisah seperti itu? Sahabat Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, beliau mendengar ada seorang sahabat, dia memiliki hadis dari Nabi, yang sahabat Jabir belum pernah dengar hadis tersebut. Dia pun penasaran, dia pun membeli seekor unta, kemudian melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk menimba 1 hadis. Lah kita datang ke majelis ini gak perlu beli apa unta. Saya tanya kepada Syekh belum lama ini, Syekh, kalau onta itu harganya berapa? Kata Syekh, ya kalau onta yang bagus itu kurang lebih bisa 15 ribu real. 15 ribu real ini kurang lebih 45 juta. Nah, kalau orang mau menimba 1 hadis harus membeli kendaraan seharga itu, ya kan? Sahabat Jabir, 1 bulan meninggalkan anak dan istri, meninggalkan kelezatan hidup, lah kita ninggalkan ya sebentar lah, barang sehari, setengah hari, duduk di majelis, sabar. Kadang kok gak sabar. hirs, tanpa semangat, jangan harap Anda dapat ilmu. Semangat. Ya. Lah iya. Nabi Musa, nabi yang paling mulia di tengah-tengah Bani Israel saja, beliau ya masih semangat menimba ilmu dari Nabi Khidir yang jauh keutamanya di bawah Nabi Musa. Jadi syarat yang kedua apa tadi? Hirsun, semangat. Yang ketiga adalah istibarun, sabar. Bagaimana sabar dalam menimba ilmu? Ya sabar, kadang seorang harus menghafal, sabar seorang harus mencatat. Nah ini, ana ingin memberikan nasihat sedikit tentang masalah mencatat ilmu, ini penting. Hafalan kita bukan seperti Imam Bukhari yang sekali dengar langsung apa? Nyantel, ya. Kita itu mungkin hafalannya kayak kerupuk, dia dikasih apa? Air melempem, ya kan? Catat itu apa yang kita dengarkan di masjid dari faedah, ya enggak mungkin ditulis semua kan? Sulit ya kan? Apa yang sekiranya faedah-faedah kita catat, catat. Ibarat ilmu itu seperti binatang buruan. Ente lihat kijang, ya. Lihat kijang di hutan, wah, dia ente kejar. Setelah ente tangkap, apa kemudian ente biarkan, ya, tidak diikat? Lari lagi. Lah ilmu ibarat binatang buruan. Apa yang kamu dengar faedah dari ilmu dicatat. Penting itu. Ini bentuk dari kesabaran dalam menimba ilmu. Ya, sabar, mencatat, menghafal, mengulangi lagi apa yang tadi ya disampaikan. Ya. Butuh waktu yang panjang. Ya, sabar. Terkadang seorang ketika menimba ilmu, ya, dia harus ya misalnya berhadapan dengan cuaca yang sangat dingin, berhadapan dengan cuaca yang sangat panas. Kalau setiap musim orang beralasan, ah nantilah, ini kan sedang musim dingin, kalau sudah musim panas. Ganti dari musim dingin, musim semi misalnya. Dia beralasan, ini kan sedang enak-enaknya musim, nantilah kalau sudah musim ini. Datang nanti musim panas, dia pun beralasan, ini kan panas, nanti kalau sudah. Kalau terus beralasan seperti ini, kapan orang nimba ilmu? Ya, kapan orang nimba ilmu? Sabar. Walaupun panas, walaupun ya dingin. Ya, terkadang ya qadarullah lampu mati kemudian kipas apa ya enggak nyala, panas sekali, sabar. Dahulu Al-Imam Al-Bukhari pernah mencatat kalau enggak salah kitab At-Tarikh Al-Kabir. Beliau tulis ketika itu umur sekitar 18 tahun. Buku ini berapa jilid, beliau tulis di bawah sinar ya rembulan di malam hari. Sinar rembulan seperti apa? Lah kita di bawah lampu yang terang, di bawah kipas, ya. Kadang di pinggirnya ada Pepsi, di sini ada apa namanya? Jeruk, ada apa? Ya. Ini Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab ya, di bawah sinar rembulan. Yang ketiga itu. Kemudian yang keempat, ya. Yang pertama dzakaun, kecerdasan, yang kedua hirsun, kesemangatan, yang ketiga istibarun, sabar, yang keempat wabulughatun, adanya modal. Kadang kita butuh ya mengeluarkan bensin, mengeluarkan uang untuk apa, naik angkot, naik taksi, ya. Kamu kira ustaz-ustaz kalian dulu enggak seperti itu? Kadang ya mengeluarkan uang enggak sedikit. Ya naik taksi, datang ke syekh, ya naik bis, ya. Ada juga ikhwanna yang kadang naik sepeda ya sampai 3 jam naik sepeda menimba ilmu. Ya. Kan butuh bulughah, butuh adanya modal memang. Modal itu penting. Ada kisah yang lucu. Tapi ya ini menjadi bukti bahwa orang yang menimba ilmu maka ditolong oleh Allah. Dahulu di zaman salaf ada seorang. Dia menimba ilmu zaman dulu itu menimba ilmu betul-betul modal sendiri sudah. Sampai bekal menipis tinggal 1 dirham. Dirham itu uang perak. Kalau dinar masih mending, uang emas. Ini uang perak. Tinggal 1 dirham. ya, dia pun bingung. Ini satu dirham, ini mana akan saya dahulukan? Apa aku membeli kertas dan pulpen atau membeli makanan? Kalau saya membeli makanan, saya nggak bisa nulis. Sampai dulu sebagian ulama nulis karena sudah kehabisan kertas, ya nggak bisa beli kertas, nggak punya uang, sampai ya ditulis di tangan, di baju. Dia pun bingung. Kalau saya membeli kertas, ya saya lapar. Ya kalau saya membeli makanan dengan satu dirham ini, ya saya nggak bisa menulis hadis. Akhirnya dia gigit dirham ini, dia pun jualan di pasar, bingung dia. Kertas makanan, kertas makanan. Dalam kondisi seperti itu, qadarullah, uangnya ketelan. Ya, kertas enggak kebeli, makanan enggak kebeli. Seperti apa bingungnya orang tadi? Ini aji apa? Ini mung-mungan ya kan? Harta yang apa? Hanya ini sudah ketelan. Orang bingung itu kelihatan wajahnya. Ada orang lihat, sini kenapa kamu? Kata dia, disebutkan kisahnya. Kata orang tadi yang memanggil, sini. Silahkan Anda makan, ya sampai kenyang. Setelah orang ini makan sampai kenyang, kemudian dikasih oleh orang tadi uang untuk beli kertas. Faedahnya bahwa orang yang menimba ilmu akan dibantu oleh Allah. Enggak usah kamu tanya terus orang itu gimana aja uangnya, dioperasi itu enggak usah ditanya. Itu enggak penting. Ya, yang terpenting itu orang yang menimba ilmu terkadang dia menghadapi kondisi sulit tapi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa tadi? Ya, yang keempat. Yang kelima. Wa irsyadu ustadi. Yang kelima adalah bimbingan guru. Bimbingan ustadz. Jadi belajar itu ada gurunya, ada pembimbingnya. Supaya kita enggak salah dalam memahami. Berapa banyak orang yang ya dia membaca ayat atau hadis tanpa bimbingan guru, salah dalam mempraktikkan. Salah dalam mempraktikkan. Butuh bimbingan, butuh arahan. Dahulu ada seorang ketika membaca hadis Nabi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila Anasah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Anasah. Anasah punya arti banyak. Anasah itu anzun itu kambing. Anzun bisa diartikan apa? Tongkat. Anzun juga salah satu kabilah. Padahal yang benar di sini apa? Tongkat. Rasulullah sholat menancapkan tongkat sebagai sutra itu yang benar. Namun ada orang baca hadis ini tanpa bimbingan guru. Setiap dia sholat, dia membawa kambing ditaruh di depannya. Dikatakan, Nabi sendiri seperti ini kok. Sholla ila anazatin. Sholat ngadep apa? Kambing. Padahal bukan kambing, tongkat sebagai sutra. Satu orang lagi, lucu lagi, dari kabilah Anazi. Dia mengatakan, nahnu qawmun lana syarafun. Salla ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah kabilah yang mulia banget. Rasulullah saja sholat menghadap kabilah kami. Padahal, Anzun disini bukan kabilah, tapi apa? Tongkat yang ditansapkan sebagai sutra. Salah memahami bahaya. Kemudian yang terakhir, ya tadi apa yang apa kelima, irsyadu ustadi, bimbingan guru, ya orang-orang khawarij mereka menyimpang itu kenapa? Karena ya tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami ayat, dalam memahami hadis, nggak mau berguru, mereka memahami dengan ya pemahaman mereka sendiri sehingga mereka sesat. Meletakkan ayat bukan pada tempatnya, berdalil untuk sesuatu tidak tepat pada tempatnya. Kemudian terakhir, waktu duzzamani, dan waktu yang lama. Jangan berharap Anda menjadi orang yang alim ya dalam tempo yang singkat. Belajar 48 jam alim tentang Al-Qur'an dan Sunnah ya enggak mungkin. Butuh waktu yang lama. Ini syarat yang terakhir sudah. Tulu az-zaman, lamanya waktu. Dulu ada seorang bernama Imam Ibn Mandah. Dia keluar melancong menimba ilmu ketika berumur 20 tahun. Dia pergi ke barat, dahulu Andalusia, ya, sekarang mungkin Portugal dan Spanyol. Di sana itu pusat para ulama dahulu, di abad-abad pertengahan. Dia menimba ilmu selama 20 tahun. Berarti berapa? Dia keluar melancong umur 20, tinggal di sana 20 tahun berarti berapa? 40 tahun. Zaman yang tidak ada telepon, zaman yang ya serba kurang. Enggak pulang-pulang, 20 tahun. Meninggalkan kelezatan hidup, meninggalkan keluarga sudah. Kemudian dia belum puas, pergi ke arah timur. Baghdad, pusat peradaban kaum muslimin di dunia timur. Ya, Baghdad ibu kota Irak ya sekarang ini. Dulunya adalah pusat peradaban, pusat ya ulama. Selama 20 tahun. Berarti berapa? 60 tahun. Butuh waktu yang lama. Dan butuh seorang itu banyak-banyak apa? Mengkaji, mempelajari. Imam Ibn Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, Talatu 20 alf mujallad wa ana ba'du fi talab. Saya sudah membaca 20 ribu jilid. Waktu itu saya pada umur-umur seorang menimba ilmu. Bahkan Ibnu Jauzi rahimahullah yang sudah seperti itu ya ilmunya banyaknya pengetahuan, ketika beliau sudah sepuh sudah punya cucu, ternyata dia masih ada ilmu yang belum ditimba, dia pun tidak malu berangkat dengan cucunya kepada seorang syekh untuk menimba ilmu. Seorang yang alim akan merasa bahwa apa yang dia dapat masih kurang terus seperti itu. Ya, ini 6 syarat yang insya Allah kalau terpenuhi pada diri seorang, ilmu akan ya datang padanya, ya diberkahi oleh Allah. Syarat yang pertama apa tadi? Ya, kecerdasan. Yang kedua adalah kesemangatan. Ya. Yang ketiga adalah kesabaran. Yang keempat adalah adanya modal, bekal. Yang kelima, bimbingan guru. Ada pembimbing, ada yang mengajari, ada yang mengarahkan. Yang keenam, lamanya waktu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua. Memberikan hidayah, bimbingan dan kemudahan untuk bisa meluangkan waktu. Untuk kita merenungi ayat-ayat Allah. Merenungi hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, orang yang diberi pemahaman oleh Allah tentang agama adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fitin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang agama. Orang yang diberi oleh Allah pemahaman tentang agama, ini orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Karena bagaimana akan baik kalau enggak ngerti agama? Berarti orang yang tidak diberi pemahaman tentang agama bukan orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Sehingga ya semoga ya apa yang saat ini sedang kita lakukan bersama mengajar dan belajar, salah satu upaya ya agar Allah SWT menjadikan kita orang yang dikehendaki baik olehnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.